Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba yang bersyukur, sehingga akan senantiasa mendapatkan nikmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, juga sahabat beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan fikih kita seputar sholat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang menerangkan bacaan-bacaan Rasulullah SAW di dalam sholat. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW dalam sholat duhur, sholat asar dan sholat isya, beliau biasa membaca surat-surat wasatul mufassal. Surat di antara An-Naba, surat An-Naba sampai dengan Ad-Duha. Iya, itu yang biasa beliau baca dalam tiga salat tersebut. Adapun dalam salat maghrib yang biasa beliau baca adalah surat-surat yang tergolong pada Qisarul Mufassal. Surat-surat yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu yang biasa beliau baca dalam salat maghrib. Walaupun beliau juga pernah membaca surat-surat yang agak panjang seperti At-Tur, ya, dan surat yang lainnya. Adapun dalam salat subuh, Rasulullah SAW biasa membaca Tiwalun Mufassal, yaitu diantara surat Hujurat atau Qaf sampai dengan An-Naba. Iya. Dan beliau pun pernah membaca di dalam salat subuh surat-surat yang lain selain Tiwalul Mufassal. Iya. Kemudian dalam salat sunnah seperti dalam salat sunnah qabliyah subuh, dan kita mengetahui, sudah mengetahui keutamaan sholat sunnah sebelum sholat subuh atau qabliyah subuh. Dikatakan dalam hadis, khairun minat dunia wa ma fiha, dua rakaat subuh, maksudnya sholat sunnah subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apa yang dibaca padanya? Dari apa yang dibaca oleh Rasulullah, kita mengetahui bahwa misalnya beliau membaca di rakaat pertama surat Al-Kafirun, di rakaat kedua surat Kun Wallah Wa'ahad atau Al-Ikhlas. Kemudian dalam salat witir, dalam salat witir membaca apa? Di rakaat pertama surat apa? Al-A'la. Subhana rabbikal a'la. Di rakaat kedua membaca surat apa? Al-Kafirun. Di rakaat ketiga membaca surat Qul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlas. Ya. Adapun di rakaat ketiga membaca setelah surat Al-Ikhlas kemudian membaca surat Al-Falaq atau An-Nas, maka dalilnya lemah. Dalilnya lemah, tidak kuat. Sehingga apa? Cukup di rakaat ketiga dari surat witir kita membaca apa? Surat Al-Ikhlas saja. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di hari Jumat di salat subuh yang biasa dibaca oleh Rasulullah adalah apa? Surat As-Sajdah dan di rakaat kedua surat, jadi rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, di rakaat kedua apa? Surat Al-Insan. Ini dalam salat subuh di hari Jumat. Ya. Dan di sini kita ingin mengeluarkan faedah dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah kita baca. Apa hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal asri fi ra'atainil ulayaini fi fatihatil kitab wa suratain yusmi'unal ayata ahyanan fa yutawwilul ra'atan ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, kebiasaan Rasulullah SAW, atau pernah Rasulullah SAW mengimami kami, sholat mengimami kami. Kemudian beliau membaca dalam sholat duhur dan asar di dua rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah dan dua surat yang lainnya. Dan beliau memperdengarkan kepada kami ayat. Jadi beliau pernah mengeraskan bacaan satu ayat di dalam sholat duhur atau sholat asar. Ahyanan, tapi kadang-kadang. Jadi beliau kadang-kadang memperdengarkan, mengeraskan bacaan ayat di sholat duhur atau sholat asar. Yutawwilul ra'atan ula, dan beliau memperlama, memperpanjang bacaan di rakaat pertama. Yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab, dan beliau membaca di dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, surat Al-Fatihah. Jadi hadis ini menjadi dalil apa? Disyariatkannya sholat jamaah. Karena Rasulullah ini sholat bersama para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tentang bacaan yang dibaca Rasulullah dalam sholat duhur dan sholat asar di dua rakaat pertama. Rakaat pertama dan kedua beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di sholat duhur dan asar surat Al-Fatihah dan dua surat yang lainnya. Iya, dan dua surat yang lainnya. Ini adalah satu perkara yang disepakati. Yusmi'unan ayata ahyanan, dan beliau memperdengarkan kepada kami ayat Al-Quran. Jadi beliau terkadang memperdengarkan kepada kami di sholat di siang hari, sholat duhur atau asar, ayat Al-Quran. Berarti beliau membaca agak keras, karena para makmum bisa mendengar. Membaca agak keras ayat Al-Quran di dalam salat duhur atau salat asar. Ini menjadi dalil apa? Bolehnya seorang atau imam di dalam salat duhur atau salat asar untuk mengeraskan bacaan ayat. Kadang-kadang mengeraskan bacaan ayat Al-Quran. Adapun kalau dilakukan secara terus-menerus, mengeraskan bacaan pada surat duhur dan surat asar secara terus-menerus, maka ini adalah perkara yang menyelisih sunnah. Yang menyelisih sunnah. Iya. Menyelisih sunnah. Dan An-Nawawi rahimahullah Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadab jilid 3 halaman 355 menyatakan apa? Fasunnatu al-jahru fira'atil subhi wal maghribi wal isya'i wa salatil jumu'ati wal israru fi dhuhri wal asri fasalisatil maghribi fasalisati wa rabi'ati minal isya' wa hadha kulluhu bi ijma'il muslimina ma'al ahadisi sahihah al-mutadahirah ala dhalika. Qala al-Abdari huwa madhhabul ulama kafah illa Aba Hanifata. Faqala jahrul unfarid wa israruhu sama. Berkata An-Nawawi rahimahullah, fasunnatu, maka yang sunnah, yang termasuk sunnah tuntunan Rasulullah SAW adalah al-jahru, membaca dengan keras bacaan dalam dua rakaat salat subuh. Jadi menjaharkan, mengeraskan bacaan pada dua rakaat sholat subuh, juga dua rakaat sholat maghrib, dan juga dua rakaat sholat isya. Demikian pula dalam sholat Jum'ah, itu semua dikeraskan bacaannya di rakaat pertama dan yang kedua. Wal israru fi dhuhri wal asri. Dan sunnah, termasuk sunnah pula apa? Al israr, tidak mengeraskan bacaan. Fi dhuhri wal asri, dalam salat zuhur dan salat asar. Rakaat pertama, rakaat kedua, salat zuhur dan asar itu tidak dikeraskan bacaannya. Wasalisatil maghrib. Demikian pula rakaat yang ketiga dari surat maghrib, itu pun tidak dikeraskan bacaannya. Wasalisati warabiati minal isya. Demikian pula rakaat ketiga dan keempat dari surat isya, tidak dikeraskan bacaannya. Ini ya sunnah. Wahada kulluhu bi ijma'il muslimin. Dan ini semua dengan kesepakatan kaum muslimin, bersamaan dengan hadis-hadis yang sahih yang saling mendukung di atas hal itu. Hada hukmul imam. Ini hukum bagi imam. Imam mengerahkan bacaan di dua rakaat. Rakaat pertama yang dan kedua dari sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, juga sholat jumat. Imam tidak mengerahkan bacaan dalam sholat duhur, sholat asar, rakaat ketiga dari sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya. Ya. Wa ammal munfaridu, adapun orang yang sholat sendirian, fayusannu lahu al-jahru ingdana wa ingdal jumhur. Adapun orang yang sholat sendirian, maka disunahkan baginya untuk mengeraskan bacaan. Menurut kami dan juga menurut jumhur. Ya. Jadi orang yang sholat sendirian, ya kalau di malam hari, silakan kalau membaca dengan keras. Ya. Sholat malam dibaca dengan keras. Atau pas sholat maghrib isya di rumah, tidak ke masjid karena satu udzur, dikeraskan bacaan. Bacaannya di rakaat kedua dan yang di rakaat pertama dan yang kedua. Ya. Ini. Dan berkata Al-Abdari, wa madhabul ulama kafah. Ini adalah madhab pendapat ulama seluruhnya kecuali Abu Hanifah, ila Aba Hanifata. Ya. Kemudian wa yukhalifu al-munfarid. Dan berbeda dan menyelisih dari orang yang salat sendirian al-makmum, yaitu bagi makmum. Menyelisih orang yang sendirian makmum. Fa innahu ma'murun bil istima', maka makmum dia diperintahkan untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan. Wa la yahawishu 'alal imam, dan agar supaya dia tidak apa? Yahawish, dia mengganggu imam. Agar supaya dia tidak mengganggu imam. Wa ijma'atul ummah, dan umat sudah sepakat ala annal ma'mum yusannu lahu al-israr, bahwa makmum disunahkan baginya untuk al-israr, tidak mengeraskan bacaan. Dalam surat-surat jahriyah, makmum tidak mengeraskan bacaan. Wa yakrahu lahu al-jahru, dan makruh baginya, makruh bagi makmum mengeraskan bacaan. Sawa'un sami'a qira'atan imam amla, sama saja dia mendengar bacaan imam ataupun tidak. Membaca bacaan, mendengar bacaan imam atau tidak, maka makmum makruh hukumnya kalau dia mengeraskan bacaannya. Ini. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini masalah apa? Mengeraskan bacaan dan tidak mengeraskan bacaan. Kemudian berkata Asy-Syaikh bin Bashr rahimahullah, ketika ditanya tentang apa, kenapa ngerasain bacaan itu pada sholat maghrib dan sholat isya juga sholat subuh, bukan pada sholat fardu yang lain, kok sholat duhur tidak dikeraskan bacaannya, sholat asar juga kok tidak dikeraskan bacaannya, imam kenapa tidak mengeraskan bacaan? Ya, kata Syekh bin Bashar rahimahullah, Allah subhanahu a'lam bihikmatin syar'iyah syar'iyatul jahr. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui hikmah pensyariatan menjarakan bacaan fi hadil mawadi, pada tempat-tempat ini, pada salat maghrib, isya dan subuh. Wal aqrabu wallahu a'lam, dan yang paling dekat wallahu a'lam, annal hikmata fi dzalik, bahwa hikmah mengeraskan bacaan dalam salat-salat tersebut, salat maghrib, salat isya juga salat subuh, adalah annannas, bahwa manusia, orang, fil laili, di malam hari, wa salatil fajri, dan juga dalam salat subuh, aqrabu ilal istifadah minal jahr, itu lebih dekat untuk mengambil faedah karena kerasnya bacaan, itu lebih bisa mengambil faedah. Wa aqallu sawagil min halihim fi salati dzuhri wal asri, dan lebih sedikit hal-hal yang menyebutkannya, hal-hal yang menyebutkan dari keadaan mereka dalam salat duhur dan salat asar. Ini dalam salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat-salat di malam hari, itu kesibukan orang yang kurang. Yeah. Kurang. Sehingga apa? Lebih bisa untuk mengambil faedah dari bacaan yang dibaca oleh imam dibanding apa? Dalam salat duhur dan asar, orang itu pikirannya sibuk. Ya. Tidak bisa apa? Secara penuh atau bisa mengambil, tidak bisa mengambil faedah yang banyak kalau dibaca dengan keras. Kata Syekh bin Bas rahimahullah. Kemudian kata beliau di dalam fatwa yang lain berkaitan dengan masalah mengeraskan bacaan, yajuzul jahru bil qiraati fi sholati sirriyah mal karoha, boleh mengeraskan bacaan dalam sholat sirriyah, dalam sholat duhur, sholat asar, mal karoha, tapi bersama apa? Bersama karoha, hukum makruh, hukumnya makruh. Boleh tapi apa? Kurang disenangi. Ma'al karoha. Fasunnatu ayaqra'a fiha sirran. Yang dan sunnah merupakan sunnah Rasulullah adalah apa? Imam itu membaca di salat duhur dengan sir, tidak dikeraskan. Iya, tidak dikeraskan. Wa yustahabbu ayyajhara bi ba'dil ayati fi sholati sirriyah, dan disukai, disunahkan untuk mengeraskan sebagian ayat-ayat dalam sholat sirriyah, ba'dal ahyan, di sebagian waktu atau kadang-kadang, di anna Nabi SAW yaf'alu dzalika, dikarenakan Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah, Rasulullah pernah membaca beberapa ayat dari Al-Quran dengan bacaan yang keras di siang hari, di salat duhur atau salat asar. Ini menunjukkan apa? Boleh mengeraskan bacaan dalam salat duhur dan salat asar, tapi kadang-kadang, jangan sering-sering. Ini coba apa yang di yang sunnah, yang disunahkan untuk sering dilakukan pada salat duhur dan asar adalah dengan bacaan yang sir, tidak dikeraskan. Iya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mengkodok sholatnya? Dia belum sempat sholat karena satu udur, kemudian dia kodok sholatnya. Ya, kata As-Sibin Basarimahullah, mangkana alaih sholawatu, mangkana alaih sholawatin, yaqdhiha kama law adaha in kanat jahriyatan qadaha jahran kal fajri wa in kanat sirriyatan qadaha sirran kadhuhri wal asri hadha idza kana tarkuha nisyanan aw linaumin wa an syubhatin. Jadi kata beliau, barang siapa yang dia yang punya kewajiban, barang siapa yang mempunyai kewajiban beberapa sholat, artinya dia apa? Meninggalkan beberapa sholat karena udzur, maka dia qadha' sholatnya sebagaimana ketika dia tidak mengqadha'. Jika sholat yang dia tinggalkan itu adalah sholat jahriyah yang dikeraskan bacanya, maka dia kodok sholatnya dengan jahar, dengan bacaan yang keras. Seperti sholat subuh, seorang mengkodok sholat subuh mungkin karena lupa atau karena ketiduran sehingga bangun kesiangan, maka apa? Ketika dia mengkodok sholatnya di siang hari itu, dia baca sholat subuhnya dengan keras. Misal seorang apa? Bangun-bangun sudah siang, mungkin jam 7, dia belum sholat subuh, maka dia dalam sholatnya itu dia keraskan bacanya atau disirkan, kata Asy bin Bas, ya dikeraskan. Ya. Karena sholat subuh itu dikeraskan bacanya, maka apa? Ketika mengkodoknya pun juga apa? Dibaca dengan keras bacaan suratnya. Dan jika sholatnya itu adalah sholat sirriyah, maka apa? Dia kodok sholat tersebut dengan sirri, sirron, dan tidak dikeraskan bacaannya. Mungkin kodok sholat zuhur, sholat asar di malam hari ini, gitu. Maka apa? Bacaan dalam sholat zuhur dan asar yang dia kodok di malam hari itu tidak dibaca dengan keras. Sebab sholat duhur dan sholat asar itu adalah sholat yang apa? Bacaannya tidak dikeraskan. Maka dalam mengkodoknya pun apa? Tidak dikeraskan bacaannya. Ya. Jadi ini rahimakumullah. Ini kata beliau yang lain. Kata Asy-Syibin rahimahullah dalam fatwa beliau. Al-jahru bil qira'ah fi salatil jahriyah kal fajri wal ula wasaniyah fil maghrib wal isya sunnatun. Meneruskan bacaan dalam salat jahriyah seperti salat subuh rakaat pertama dan kedua dari salat maghrib dan isya itu hukumnya sunnah. Bagi imam, lil imam wal munfarid. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ini. Membaca keras bacaan dalam sholat subuh dan juga rakaat pertama dan kedua dari sholat maghrib dan isya. Man asarra fala haraja alaihi. Dan barang siapa yang mengesirkan, tidak mengeraskan bacaan dalam sholat subuh maupun dalam rakaat pertama dan kedua dari sholat maghrib dan isya, siapa yang tidak mengeraskan bacaannya, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa, tidak ada dosa baginya, tetap sah sholatnya. Lakinnahu qad taraka sunnah. akan tapi dia telah meninggalkan sunnah. Iya. Dia telah meninggalkan sunnah. Wa idza ra'a al-munfarid anna al-israra aksha'alahu fala bas. Dan apabila orang yang salat sendirian itu berpandangan melihat bahwa israr tidak mengeraskan bacaan itu lebih khusyuk baginya, maka tidak mengapa dia tidak mengeraskan bacaan dalam salat jahriyah. Ini bagi orang yang salat sendirian. Tidak mengapa dia tidak mengeraskan bacaan dari salat jahriyahnya apabila hal itu lebih menjadikan dia khusyuk dalam salatnya. Iya. Yeah. Ya. Dalilnya apa? Li'annahu sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi sholatil lail rubbama jahara wa rubbama asarra. Kama dzakartu dzalika kama dzakarat dzalika Aisyatu. Ya. Apa dalilnya? Bahwa jika orang yang sholat sendirian itu lihat kondisi dia, kalau dia khusyuknya tidak mengeraskan bacaan, maka tidak mengapa dia tidak mengeraskan bacaannya dalam salat di malam hari atau salat jahriyah. Dalilnya adalah karena telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di salat malam terkadang beliau mengeraskan bacaan. Tapi juga beliau terkadang apa? Tidak mengeraskan bacaan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Ini. Ammal imamu fasunnatu lahu al-jahru. Daiman iktidaan bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun imam, maka yang sunnah baginya adalah apa? Mengeraskan bacaan. Daiman terus mengeraskan bacaannya dalam salat jahriyah. Iktidaan dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima fi dzalika, dan juga karena apa? Di dalam hal itu dengan mengeraskan bacaan bagi imam dalam salat jahriyah itu terdapat apa? Min naf'il jamaah. Terdapat faedah memberikan manfaat bagi para jamaah. Jadi dengan imam mengeraskan bacaan itu nanti jamaah akan mendapatkan faedah. Iya. Istima'ihim li kalamillahi subhanahu. Untuk mereka mendengarkan kalamullah subhanahu. Ya, jadi makmum mendapatkan manfaat kalau dikeraskan bacaannya. Yaitu apa? Bisa mendengar kalamullah. Ayat-ayat Al-Quran dibaca. Ini. Sawa'an kanat fi sholatu fardhon aw nafilah. Sama saja dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Imam itu apa? Bagusnya mengeraskan bacaan dia. Sebab bisa memberikan manfaat yang lebih bagi makmum. Dalam sholat fardu jelas. Dalam sholat sunnah apa? Sholat sunnah yang dengan berjamaah. Apa Muhammad? Salat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Salat apa? Salat tarawih kan ini. Salat tarawih atau salat sunnah dilakukan dengan berjamaah. Apa lagi? Salat gerhana, istisqa dan lain-lain. Ya. Nah sekarang kalau sholat rawatib, boleh sholat, boleh tidak sholat rawatib dilakukan dengan berjamaah? Nah, mungkin kita apa? Di sini sholat yang laki-laki sholat di masjid, kemudian pulang istrinya belum sholat, dia ngajak istrinya sholat jamaah. Dia laki-laki karena tadi sudah sholat fardu di masjid, dia mau sholat sunnah di rumah, kemudian istrinya belum sholat dan ikut sholat dengan dia, sholat jamaah untuk sholat fardu istrinya nanti. Boleh tidak imam itu sholat sunnah rawatib, kemudian istrinya itu sholat fardu? Boleh tidak salat sunnah dilakukan dengan berjamaah? Boleh tidak? Ya kalau jadi salat sunnah itu salatnya ada dalilnya ya. Kalau salat tarawih jelas dalilnya. Salat rawatib, salat duha, apa lagi? Salat malam selain salat salat malam selain salat tarawih. Itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Tapi kadang-kadang sok-sok tidak boleh apa? Sering salat-salat sunnah tersebut dilakukan dengan berjamaah. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah jarang melakukan hal itu. Jarang salat jamaah. Dalam salat-salat malam beliau jarang salat jamaah. Mungkinlah salat rawatib. Jarang beliau salat melakukan dengan salat jamaah. Iya. Adapun kalau kita apa? Mungkin karena hujan yang lebat mau ke masjid juga sulit. Berat karena banjir mungkin jalannya. Ya kita salat di rumah. Karena ada udzur. Ya. Karena kita sholat fardu maka apa? Boleh kita apa? Sholat jamaah di rumah dengan istri kan gitu. Tadi mau ke masjid kan hujan deras. Sehingga jalan mungkin licin atau banjir. Tidak bisa ke masjid. Maka jika sekarang itu tidak bisa ke masjid untuk sholat fardu karena satu halangan, udzur. Ya dia sholat di rumah. Berjamaah dengan keluarganya di rumah. Ini. Kalau salat fardu jelas tidak ada permasalahan kalau dilakukan dengan salat berjamaah. Adapun salat sunnah seperti tadi, salat rawatib, salat duha, salat malam selain salat tarawih, maka tidak boleh dilakukan dengan berjamaah. Boleh, tapi kadang-kadang. Iya, kadang-kadang saja. Iya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, jadi tadi kaitannya dengan apa? Mengeraskan bacaan dalam sholat di siang hari dalam sholat duha dan asar. Nabi pernah melakukan, tapi kadang-kadang. Kemudian bagi wanita, ini kalau tidak salah fatwa Syaikhul Al-Fauzan. Anal mar'ata idza kana 'indaha man yasma'u sawtaha min ar-rijal, bahwa wanita apabila di sisinya itu ada orang yang bisa mendengar suaranya, ada orang laki-laki yang bisa mendengar suaranya, maksudnya laki-laki yang bukan mahram bisa mendengar suaranya, fa innahu tusirru bihi wala tarfa'uhu fasyiatal iftitan bisautiha, maka wanita tersebut tidak mengeraskan bacaannya, dia tidak meninggikan suaranya karena khawatir bisa menimbulkan fitnah dengan sebab suaranya. Amma idza kanat laysat bi hadrati rijalin, adapun apabila wanita tersebut salat dan tidak dihadiri, tidak ada di sekitarnya laki-laki yang bukan mahram, fala ba's an tajhara fi salati al-lail, maka tidak mengapa bagi wanita itu tadi untuk mengeraskan bacaan di salat malam. Tidak mengapa bagi wanita tadi untuk mengeraskan bacaan di salat malam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang yutawilun ra'atan ula. memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama. Memanjangkan bacaan di rakaat pertama. Jadi apa hukum? Manjakan bacaan di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ulama berkata apa? Istibab. Disukai, disunahkan, atau ulama menganggap bagus, menganggap sunnah al-itolah firu'atil ula, menganggap sunnah memanjangkan bacaan di rakaat pertama pada salat subuh. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi rakaat pertama itu lebih panjang daripada bacaan di rakaat kedua. Ya. Sebab telah datang dari hadis siapa kemarin? Hadis Abu Qatadah atau dalam hadis yang kita baca, bahwa Rasulullah itu memanjangkan bacaan di rakaat pertama yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Iya. Jadi selengkap keterangan yang lengkap dari perselisihan ulama seputar ini, jumhur ulama berpendapat istibab taksiri rakaatis tsaniyah anil ula. Disukai, disunahkan memendekkan rakaat yang kedua daripada rakaat pertama. Jadi rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Rakaat pertama itu lebih panjang, lebih lama. Jadi si bacaan juga lama. Ya, isi bacaan itu lebih panjang. Ya. Dan ada di antara ulama seperti Abu Hanifah berpendapat apa? Rakaat pertama dan kedua itu sama lamanya, panjangnya. Ya. Dan dari hadis Abu Qatadah yang telah kita baca itu menunjukkan apa? Bahwa pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Ya. Bahwa rakaat pertama itu lebih panjang bacanya daripada rakaat kedua. Ya. Lebih lama bacaannya daripada rakaat yang kedua. Kemudian tentang rakaat ketiga dan keempat, apakah rakaat ketiga itu lebih lama daripada rakaat keempat? Kebanyakan ulama berpendapat tidak disukai, tidak disunahkan memanjangkan rakaat yang ketiga daripada rakaat yang keempat. Iya. Jadi rakaat ketiga lebih lama daripada rakaat yang keempat. Itu tidak disunahkan menurut kebanyakan ulama. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa hikmah rakaat pertama kok lebih lama daripada rakaat yang kedua? Isi bacaan juga lebih lama daripada rakaat kedua. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Qatadah riwayat Abu Dawud, Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Fadzunanna anna yuridu bidzalika ayudrikan nasu ra'atal ula." Kami mengira beliau menghendaki hal itu agar apa, manusia, orang-orang itu mendapatkan rakaat yang pertama. Agar orang-orang itu mendapati atau mendapatkan rakaat yang pertama. Jadi ketika rekan pertama itu agak lama, bacanya agak lama, terus nanti orang tidak terlambat sholat, dia masih bisa ikut di rekan pertama. Ini karena apa? Bacanya panjang. Dia sempat mendapatkan rekan pertama. Berbeda kalau apa? Rekan pertama itu nanti yang dibaca surat-surat yang pendek. Nanti pada makmum banyak yang terlambat, ketinggalan satu rakaat kan gitu. Ini kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kami mengira beliau menghendaki hal itu, beliau memperlama rakaat yang pertama agar supaya manusia itu mendapatkan rakaat pertama, tidak ketinggalan rakaat yang pertama. Iya. Ini hikmah kenapa seorang imam apa itu hendaknya memperlama bacaan di rakaat pertama, membaca surat yang agak panjang daripada rakaat yang kedua. Iya. Namun penjelasannya lain seputar meringankan sholat bagi imam dan juga hukum mengingatkan imam ketika dia lupa itu bagaimana, insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.